Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi surah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yabkau qali. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allama guyub fala yaputuhu shay'in min 'ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, kita teruskan juz juz ke-30 surah yang ke-100 ya. Untuk pendengar yang ada dimanapun yang mengikuti melalui radio streaming kami, mudah-mudahan tidak pernah bosan, belum pernah jemu, karena selepas metode putus-putus ini, nanti kita ke tajwidnya, kemudian nanti ke tadarus ya, keterusan seperti yang biasa lagi. Coba ya di surah ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis, jangan. Bis, bis, jangan. Bis, pendek. Ya. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sementara kita fokuskan pada bacaan. Nanti ke depan, di kenapa bismi enggak bismu, enggak bisma, ada huruf jar bi. Kenapa bismillah enggak bismillah? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang baris di bawah. Jadi tarkik tipis. Ya tetageli ada tanda itu ya nanti tajwidnya. Nah, bismillahir kenapa alif lamnya enggak dibaca gitu kan, alif lam samsiah. Nah, ini nanti kita kupas tajwidnya dan dikasetkan, disidikan dan di internet. Kalau diulang-ulang saya yakin Pak Yudo sambil ngetik sambil ngerjain pakai WinM aja supaya tidak mengganggu. Jadi buka WinM-nya, file URL, nah ketikkan nanti ada itunya. 117.103.5657.2.88888. Nah, open, oh, udah, kita keluar. Nggak usah buka web itu. Tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Nanti saya itu kan. Itu nomor fortnya itunya. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal, ini karena di masjid, kalau di luar saya, kalau di tempat bisnis, di wal, gitu. Karena di masjid, jadi wal, yang penting ininya apa ya, tolong ya. Latihan ini. Wal, waladiyati, dob, kayak orang pedes, ha, kalau pedes kan ha, dob, ha, coba. Wal-adiyati-dob-ha. Jangan dob-han. Dob-ha. Dob-ha. Kenapa tuh berhenti dob-ha? Madiwan. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Madiwan. Jika dihentikan. Kalau enggak dihentikan berlaku hukum tanwin. Ya. Itu jadi ikhfa. Fal, kenapa fal? Banyak orang yang baca nanti coba buktikan ya. Saya tidak akan ini. Silakan bapak dan ibu buktikan nanti pada orang yang baru belajar akan bacanya fal, bukan fal, ya. Jadi disentak latihannya. Fal, fal, moriati, kode, ha. Moriati, kode, ha. gitu ya. Karena udah, kalau udah pakai lagu fal fal falmu falmu gitu, jangan falmu, jangan fal falmu falmu riyati qadha gitu ya. Kata Pak Jaka, kangen sama lagunya, boleh nanti boleh nyoba lagu, boleh diputus-putus ya, double-double. Karena ini pendek. Fal falmuri falmuri roti subha falmuri roti subha. Nah, banyak orang yang baca pak asar, bukan sin. Kalau dibaca sin, ngapain harus ada huruf sa ya? Dan artinya akan lain. Fa'asar. Jadi latihannya, karena kita buka, kita membukan kori, bukan ini latihannya sementara gini aja. Fa'asar, sa-nya kayak cadel. Fa'asar nabihi naq'a. Fa'asar nabihi naq'a. Kenapa naq'a? Kokolah? Su sugro, karena kokolnya sudah mati dan adanya di tengah. Tapi kalau kokol sugro adanya di akhir juga jadi kubro juga ya. Pawasot, banyak pawasot. Kenapa pawasot? Pawasot. Dia lupa. Kenapa baca pawasot? Dia lupa, dia ingatnya toknya. Jadi dia dari mulanya sudah pawasot, padahal bukan. Lihat menurutnya fawasalto gitu. Sa dulu. Bukan sok dulu. Fawasalto nabihi jama'a. Fawasalto nabihi jama'a. Untung kencang ibu-ibu. Nanya kenapa panjang? Ada yang? Ya? Nanya? Nanya panjang? Kenapa ya? Nanti dengerin kalau enggak percaya di internetnya ya, tes suaranya. Dibaca dibacanya gini. Fa wasalto na, jangan. Nih lihat segera nih ya. Makanya latihannya gini. Fa wasalto na, fa wasalto nabihi jam jam jam a, jangan jam, jam jam a. Coba. Fa wasalto nabihi jam. Alhamdulillah ketahuan ya. Eh, fawasat nabihi, coba. Fawasat nabihi jam'a. Alhamdulillah, berarti bertahun-tahun yang ngajinya nanya panjang. Alhamdulillah ketemu gitu ya. Padahal ustazah lah, Bu. Pak, ustazah. Ya enggak apa-apa, dan ustazah juga manusia, ada salahnya, saya juga ada salahnya ya. Gitu ya. Jadi bukan nanya, bukan panjang tapi pendek. Fawasalto nabihi, agak cepat. Fawasalto nabihi, fawasalto nabihi jama'a. Coba agak cepetin. Fawasalto nabihi. Yalah, dicepetin udah kacau. Fawasalto nabihi jam jam, jangan jame. Jam a ya. Fawasalto nabihi jam. In apa tuh? Gunnah. Kenapa gunnah? Nunnya bertasdid. Ada berapa huruf gunnah? Ada dua. Apa aja? Nun dan ba. Nun dan mim bertasdid. Mirip kan nun dan ba ya? Kalau bawah titiknya di bawah, nun dan mim gitu ya. Halaman 13 buku wajib kita ya. Innal innal. Kenapa innal? Banyak orang yang baca innal gitu loh. Innal gitu ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Coba. Innal insana li rabbihi lakanud. Alhamdulillah saya, apa yang saya inginkan tercapai. Karena kan saya gini tuh. Innal insana li rabbihi lakanud lakanud. Itu penting loh itunya ya. Ingat buat Bapak Edi, buat yang lancar mah udah enggak penting ya, tapi untuk yang baru itu sangat-sangat berarti. Tanya deh Bapak deh. Bapak mulai bersemangat hidup ini di rumah, mulai bahasa enggak pernah takut. Kalau di Depok ada Pak Joko dulu, saya bilang, dia bilang 3 tahun ikut Pak Haris, saya bingung ngikutinnya kalau di rumah. Sekarang mah katanya bisa ngikutinnya gitu. Dan tidak, dan saya selalu bilang untuk yang belajar jangan pernah takut salah, jangan pernah takut dosa, baca aja. Karena Allah memaafkan. Karena kita tengah belajar, kalau enggak mulai di rumah ngulang kapan lagi gitu ya. Itu. Hanya setelah ngaji, ya Allah kalau salah tolong dimaafkan, kalau benar ya jadikan pahala ibadah kita ya. Nah ini, ikhlas karena Allah. Ayat ke-7 masih di surah 100 Al-Adiyat ya. Wa innahu hu-nya panjang mar silah qasirah. Domahnya kalau di cetakan Indonesia terbalik. Tapi kalau domah di cetakan Timur Tengah, setelah domah ada koma di bawahnya tuh, itu ingat. Orang yang enggak ngerti akan baca wa innahu ala. Gitu ya. La-nya juga tuh barisnya panjang, mad aslinya di bawah kalau cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Indonesia langsung di atas. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu ala zalika lasyahid. Jadi kalau yang enggak tahu pas buka komputer, buka webnya, anaknya putranya Pak Jaka, "Papa, belajar cuma baru begitu doang." Dikiranya baru begitu doang, padahal ini kita ngajarin orang-orang ya. Ya gitu mah gak usah ke datang ke multika, saya juga bisa. Padahal bukan, padahal gak tahu esensinya. Mau ngebangun tingkat 10 itu dasarnya harus kuat. Ini dasar ya. Padahal Pak Jaka itu Masya Allah suaranya udah bagus ya, Alhamdulillah. Nah ini dasar ya. Penting gitu. Anaknya ngertinya, "Ya Bapak, dari dasar lagi." Diketawain sama anaknya. Pas denger yang kedua, "Yoh hebat Bapak." Gitu. Ayah, nah ini. Wa innahu minimal Bapak enggak usah nyentak-nyentak Ibu, wa innahu ala zalika lasyahid. Ini di Depok kemarin mulai dicintai saya pelajaran begini, kata dia, biasanya saya senam mulut pari di depan kaca biar cantik, berseri senam mulut. Sekarang senam mulutnya sambil beribadah kan, baca Quran gitu. Ayat 8. Wa in ya, kenapa? Karena orang banyak baca wa inahu gitunya gitu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Untung kencang khairi. Khair. Khair. Apakah mayat ini baik? Khair katanya. Khair. Khair. Khair ya. Itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Wahus, kenapa wahus? Banyak juga baca orang wahusila, katanya wahusila. Coba aja, kalau nggak percaya, ini telinga orang, jangan telinga saya. Wahusila ma fis sudur. Wahusila ma fis sudur. Nih, di sini hati-hati. Ina robahum. Inna rabbahum pasapawi mim mati ketemu ba. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ingat yang mim pertama ditahan, bindeng. Mim yang kedua dilepas gini. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir. Apa ngaji harus begitu? Tidak, ini hanya untuk latihan. Dan jangan terus-terusan, nanti kata orang kok ngajinya aliran mana. Nah, sudah pertama terlatih, yang keduanya tanpa kenceng lagi. Kalau pertama kan wal adiyat dhabha, semangat. Yang kedua tinggal gini ya. Bapak Ibu boleh mengikuti ya. Yang kedua pelan. Yang ketiga baru lagu. Nih. Bismillah, boleh ngikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat-lihat mulut saya ya. Waladi. Terus ngikutin. Waladiyati dhabha falmuriyati qadha falmuri falmurah falmurati subha fa'athar nabihi na'a fawasata nabihi jama'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sekali lagi ikutin ya bareng ya, habis ini baru lagu ya, ikutin mulutnya ya nih. Yuk lihat mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mulutnya sakit ya. Ah, gitu. Waladiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'athar nabihi naq'a fawasata nabihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ini yang terakhirnya enak nih ya, gerakannya gini. Jadi bukan hanya mulut ya, gerak badan juga. Kan zikir juga gitu. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Itu ingat ya. Ya, coba deh. Tapi kita mungkin ketawa ya belajar begini. Tapi di luar itu akan lucu deh baca ini orang. Karena ini banyak sidahnya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Lagu ya, ketiga, nanti baru. Kalau lagu, sudah tidak boleh ada hentakan, tidak boleh nyuri napas. Kalau tadi kan latihan, nyuri napas, latihan ngerangkai kali tadi. Ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kan wal, jadi sekarang udah nggak boleh nyentak lagi. Wal, jadi melo ya, jadi dengan perasaan. Wal, wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fal, jangan fal, tapi jangan, karena tadi udah dilatih fal, udah dihentak tadi. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. فأثرن به نقعا sa dulu ya, jangan pawasot, awas. Saya punya kenangan 5 tahun yang lalu ngajarin orang pawasot, katanya pawasot. Makanya saya bilang ibu wasot jadi terkenalnya. Ibu-ibu. Fawasaupo nabihi jam'a. Fawasaupo nabihi jam'a. Sambil gitu ya, Pak Jaka atau Pak Sukun. Gitu sambil kayak orang nyanyi innal insana li rabbih lakanud innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid شديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور السدور wahusila katanya bukan wahusila wahusila ma fis sudur wahusila ma fis sudur inna rabbahum mihim yawma idzin la khabir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha dabha. Wal 'adiyati dabha. Fal muriati kodha Fal muriati kodha Fal muri Fal mugi Fal mugi Fal mugi rati subha Fal mugi rati subha tulisannya terbalik tuh di sini fa'asar fa'asar fa'asar fa'asar fa'asar fa'asar nabihi naqa'a fa'asar nabihi naqa'a fawasapo tuh kan fawasapo fawasapo fawasapo sin kecil saya fawasapo fawasapo fawasapo nabihi jam'a fawasapo nabihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud bagus wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu ala zalika lasyahid Pak Jaka la syahid, la syahid, shin. Gitu la syahid ya. Bukan la syahid, la syahid. Gitu. Terus ya. Wa innahu lihubbi. Wa innahu lihub. Ha eh ha. Wa innahu lihub. Eh ha. Lihub. Lihub. Lihub. Eh ha. Lihub. Lihub. Ha kecil di sini. Lihub. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma. Hey, bu'syira. Bu'syira. Aha, ulang. Afala ya'lamu idza bu'syira. Bu'syira. Bu'syira. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur. Wahussila. Wahussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Inna rabbahum. Hey, Ipa Sapawi. Inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yawma izin lahabir. Bagus. Inna rabbahum bihim yawma izin lahabir. Pak Yudho, ayo. Pak Syukur. Ya, kenapa? Giliran baca Quran kurang sehat giliran. Ada acara apa? Ada aja nih. A'udzu billahi minasy syaithan. Kalau aku bukan begitu, lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا إن berkembang setiap ada guna ada ifa berkembang in sambil merem-merem ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu syahid. Wa innahu lihub. Hunya panjang. Hunya apa ya? Masih lah kosirah. Wa innahu lihubbil بالخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن بكان خاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ها eh bukan han ha kalau ketawa apa ha ha ha ha ha enggak فالموريات قدحا enggak qodha qodha ha ha jangan ha ha ha yuk bareng فالموريات قدحا ها ها فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا فَأَعْثَرْنَا بِهِ نَقْعَا ya proses ya terus pawasat fawasat Innal insana lirabbihi lakanud. Hinya panjang. Lirabbihi. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Lakanud. Gitu. Kalau Jawanya agak lakanobe gitu. Lakanude. Lakanude. Nah, gitu. Terus. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi. لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا إذا jamak tetangga saya idza. Afala ya'lamu idza? Idza tetangga saya idza. Oh idza. Idza idza weh cadel idza. Afala ya'lamu idza? Bu'thira ma fil kubur. Afala ya'lamu idza? Wahussila ma fis sudur. Sudur. Wahussila ma fis sudur. Sudur. Ya enggak apa-apa ya. Asal tahu aja gitu ya. Sudur. Borobudur. Sudur. Ya. Wa husilama fisudur. Fisudur. Inna rabbahum bihim yawma idil lahabir. Inna rabbahum bihim yawma idil lahabir. Khabir. Ibu dan bapak, saya yakin mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk orang banyak ya. Walaupun kita menyisihkan waktu setengah jam lebih dikunjungi, internetnya ini sudah ada alamatnya, www.arirkm.com. Ya, silahkan perbanyak, bagi-bagi ya. Kita kan ini proyek amal, insya Allah. Semuanya mudah-mudahan ikhlas ya. Harus karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.